Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih bersama bab yang ke-14 dari pembahasan kitab Tauhid. Sebelum kita memulai kajian, mohon lembaran ini diambil bagi yang merasa belum memiliki kitabnya. Nah, maka salah satu membagikan masing-masing satu lembar bagi yang belum memiliki kitabnya. 6. Baik yang ikhwan maupun akhwat yang di belakang, agar diharapkan masing-masing bisa menyimak dengan kitabnya atau dengan lembaran yang sudah didapatkan. 6. Kita masih bersama dengan bab ke-14. Yang disebutkan bab la yudbah lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, tidak disembelih suatu sesembelihan karena Allah Jalla wa'ala di tempat yang disembelih padanya selain Allah. Telah berlalu tentang makna bab ini. Maka muallif, penulis, yakni Syekhul Islam rahimahullahu taala, selalu bawakan dalilnya, yaitu ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat yang ke-108. Hanya satu surat, satu ayat yang beliau bawakan dan sudah berlalu penjelasannya. Nah, masing-masing menyimak. Nah, firman Allah Jalla wa'ala, la taqum fihi abada. Allah Jalla wa'ala melarang untuk nabinya dan juga orang-orang yang bersama beliau, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, untuk melakukan salat. Terlarang untuk melakukan salat padanya. Maksudnya salat di tempat yang tempat atau masjid itu dibangun untuk kemudaratan kaum mukminin. Maka Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan, la taqum fihi abada. Jangan kau melakukan atau menegakkan sholat padanya selama-lamanya. 6. Di saat antum melihat atau menyimak terhadap matan, maka antum sekaligus lihat di bagian bawah, fihi masail. Fihi masail maksudnya padanya, pada bab itu ada masail. Masail itu jamak dari kata masalah. Masalah-masalah maksudnya kesimpulan-kesimpulan atau petikan yang bisa kita ambil dari bab ini. Yang jumlah keseluruhannya sebagaimana antum perhatikan ada 11. Al-ula sampai al-hadiya asyrah, sampai yang ke-11. Maka kita langsung memulai bersamaan penjelasan matan, maka di saat yang bersama pula kita lalui masail. Al-ula, yang pertama tafsir qauluhu la taqum fihi abada. Adanya penafsiran atau penjelasan tentang firman Allah Jalla wa'ala pada At-Taubah 107 itu, atau 108, la taqum fihi abada. Telah kita sebutkan tentang penafsirannya pada kajian-kajian yang sebelumnya. 6. Tafsir qauluhu la taqum fihi abada. Atsaniyah, yang kedua, annal ma'siyata, sambil antum berikan tanda atau harakat, maka telah datang himbauan tadi melalui grup agar diupayakan ketika hadir di majelis disertakan pena dan juga catatannya. 6. Insyaallah antum semua sudah membacanya. 6. Yang kedua, annal ma'siyata qad tu'athir fil ardi. Bahwa kemaksiatan itu bisa mempengaruhi di muka bumi ini. 6. Qad tu'athir. Kata qad ketika bertemu dengan fi'il mudhari', bukankah tu'athir adalah fi'il mudhari', maka maknanya adalah terkadang. 6. Yang pada asalnya qad itu berarti adalah penekanan, sungguh. 6. Tapi ketika datang setelahnya adalah fi'il mudhari', qad tu'athir atau qad yakunu, maka maknanya terkadang. Annal ma'siyata qad tu'athir fil ardi. Bahwa namanya kemaksiatan bisa jadi terkadang mempengaruhi kondisi di muka bumi ini. Bencana, gempa, dan musibah-musibah yang lain disebabkan di antara faktornya adalah apa? Al-ma'siyah. Annal ma'siyata qad tu'athir fil ardi. 6. Dari mana kesimpulan seperti ini diambil dari bab itu? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala bumi ini makanun syirkin, adanya tempat-tempat kesyirikan, maka diharamkan bagi seseorang untuk menyerupai kesyirikan padanya dalam bentuk menyerupai kaum musyrikin. Maksudnya Syekh Ibn Utsaimin beliau perjelas, seperti contoh seseorang sholat di kanisah atau di gereja. Nah, maka sholatnya kaum muslimin berbeda dengan sholatnya mereka kaum Nasara, bukankah demikian? Demikian. Nah, karena bentuk ibadahnya sudah beda, muslimin dengan sholatnya, kemudian Nasara dengan ibadahnya tersendiri. Maka bentuk seperti ini, la yakunul insan mutasyabbihan bihadzal amal. Maka seseorang di sini tidak menyerupai amalan mereka. Berbeda ketika penyembelihan yang dilakukan di tempat yang disembelih padanya selain Allah. Muslimin menyembelih, musyrikin juga melakukan sesembelihan. Kan tetapi muslimin menyembelihnya di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan selain Allah. Maka ini akan terjadi penyerupaan dengan ibadahnya mereka. Akan terjadi kesamaran orang yang melihat atau menyaksikannya mengira bahwa muslimin tadi sedang berbuat, melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang diperbuat kaum musyrikin, karena bentuk ibadah yang dilakukan adalah sama, yakni penyembelihan. 6. Fa innal fi'la wahid binaw'ihi wa jinsih. Kenapa demikian? Karena perbuatannya adalah satu, perbuatannya sama dari sisi macamnya dan jenisnya. Berbeda ketika seseorang melakukan sholat di tempat yang dilakukan sesembelihan selain Allah. Maka kata beliau masih memungkinkan untuk diperbolehkan di sini. Kenapa? Karena dari sisi jenis ibadahnya sudah beda. Ini sholat, ini tempat yang dikhususkan oleh kaum musyrikin melakukan penyembelihan, penyembelihan mereka. Nah, maka demikian pula ketaatan bisa berpengaruh pula di muka bumi ini. Sebagaimana kemaksiatan bisa berpengaruh, maka ketaatan pula bisa berpengaruh, akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Jalla wa'ala ketika di bumi tadi, di wilayah itu ditegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. 6. Bahwa masjid-masjid itu lebih afdal dibandingkan al-aswaq, dibandingkan pasar-pasar. Tempat yang termulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Jalla wa'ala. Nah, maka masjid adalah afdal dibandingkan pasar. Dan masjid yang lama adalah lebih afdal dibandingkan masjid yang baru dibangun. Nah, masjid yang lama adalah lebih afdal dibandingkan masjid yang baru. Nah, ini faedah yang kedua, bahwa kemaksiatan itu terkadang bisa berpengaruh di muka bumi sebagaimana halnya ketaatan. Wa kadzalika at-ta'ah. Ats-tsalitsah, ini yang menyangkut dengan dalil berikutnya berupa hadis. 6. Masalah yang ketiga akan berkaitan dengan hadis yang akan kita bahas insyaallah taala. Hadis yang disebutkan sebagai pendalilan bab di atas oleh muallif rahimahullah diambilkan melalui jalan sahabat Tsabit Ibnu Dhahhak. Tsabit Ibnu Dhahhak. 6. Qala radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau menyatakan nadhara rajulun. 6. Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Diriwayatkan melalui jalan Tsabit Ibnu Dhahhak. Telah disinggung pada kajian yang lalu siapa nama lengkap Tsabit Ibnu Dhahhak. Ada yang bisa menjawab? Sempat insyaallah taala tidak lupa pada kajian yang lalu, pada akhir-akhir kajian telah disebutkan nama lengkap Tsabit Ibnu Dhahhak. Nah, siapa bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Siapakah nama Tsabit Ibnu Dhahhak? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Nah, lupa. Nah, maka sekarang dari sekarang dicatat. Tsabit Ibnu Dhahhak Ibnu Khalifah Al-Ashhali. Supaya kita semakin tahu lebih lanjut namanya sahabah. Siapa beliau? Sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal, yang masyhur. Tsabit Ibnu Dhahhak Ibnu Khalifah Al-Ashhali. Di mana beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. Maka insyaallah pada kajian berikutnya jika ditanya siapakah Tsabit Ibnu Dhahhak, tidak ada lagi yang tidak bisa menyebutkan. Nah, sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal. Kalau yang terkenal saja, yang masyhur saja kita tidak tahu, bagaimana yang lainnya? Nah, maka itulah Tsabit Ibnu Dhahhak. Biografinya disebutkan tentang wafatnya pada tahun 64 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan nadhara rajulun an yanhara ibilan. Nadhara rajulun. Rajulun artinya seseorang. Nah, berbeda dengan ar-rajulu, orang itu. Nah, maka di sini pakai dhammatain, maka bentuknya nakirah, yakni seseorang. Siapa orang itu? Tidak disebutkan namanya dan tidak mengharuskan bagi kita untuk tahu selama tidak sampai kepada kita keterangannya. Yang jelas, apa yang bisa kita petik dari kisah yang disebutkan? Nazara rajulun, ada seseorang yang bernazar. Apa makna bernazar? Ada dua makna, yang pertama dari tinjauan secara bahasa, yang kedua dari sisi istilah. Maka perlu dicatat. Nah, pentingnya pena, pentingnya Alkitabah. Secara bahasa, an-nazar artinya al-ilzam wal-ahdu. Al-ilzam artinya mengharuskan. Wal-ahd artinya berjanji, berjanji setia. Artinya ketika seseorang bernazar, maka dia layaknya atau dia dalam posisi sedang mengharuskan terhadap dirinya dan sedang berjanji antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Al-ilzam wal-ahdu. Nah, sedangkan secara istilah, ilzamul mukallaf nafsahu lillahi syai'an ghairu wajib. Secara istilah adalah ilzamul mukallaf, seorang muslim yang telah terbebani dengan apa yang Allah syariatkan, al-mukallaf, dia mengharuskan nafsahu terhadap dirinya, lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syai'an, sesuatu ghairu wajib. Naam. Seorang mukallaf mengharuskan terhadap dirinya karena Allah tentang sesuatu. Ada yang menambahkan sebagian para ulama dengan kata ghairu wajib, tidaklah wajib. Nah, sebagian yang lain tidak menambahkannya, tidak mengharuskan penambahan kata selain yang wajib. Nah, telah kita tahu secara bahasa, secara istilah. Nah, ada yang bisa menyebutkan, mengulang apa makna nazar secara bahasa? Fadhol, angkat tangannya. Abang Muhammad, apa maknanya nazar secara lughatan, secara bahasa? Nah. Hah? Mengharuskan sesuatu dan dia dalam kondisi berjanji. Nah, itu an-nazar. Kemudian hukum asal nazar adalah makruh. Hukum asal nazar adalah makruh, sesuatu yang tidak disukai. Bahkan sebagian para ulama cenderung menghukumi nazar adalah tahrim, adalah haram. Mereka mempunyai landasan dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'ti bi khair, bahwa nazar tidak mendatangkan kebaikan. Wa innama yastakhrijuhu bihi minal bakhil. Akan tetapi nazar itu adalah sikap yang muncul atau berangkat dari sifat kebakhilan. Adalah sikap kebakhilan. Nah, karena dia tidak akan berbuat suatu amalan yang baik kalau tidak dipenuhi keinginannya. Sehingga untuk memancingnya tadi, ya, agar Allah Jalla wa'ala memberikan, segera mengabulkannya, melakukan nazar. Nah, sehingga demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contohnya, dan kebanyakan orang yang bernazar itu yandam. Suatu ketika dia akan menyesal. Nah, dia akan kau saksikan bertanya kepada seorang ulama ke kanan maupun ke kiri, mengharapkan untuk selesai dari apa yang dia nazarkan. Nah, dari beban yang dia hadapi. Nah, tidak terkecuali apalagi kata beliau, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum awam ketika sakit atau mungkin terlambat dari hajat, keinginan yang dia inginkan, maka engkau dapati dia bernazar. Seakan-akan dia menyatakan, innallaha la yan'am alaihi bijalbi khairin au daf'i darratin illa bihadhan nazar. Sungguh Allah Jalla wa'ala tidak berikan nikmat kepadanya dengan melakukan suatu bentuk kebaikan ataupun mencegah dari kemudaratan kecuali dengan nazar ini. Nah, terucap ataupun tidak, inilah keberadaan orang yang suka bernazar. Yang ketika sudah dia nazarkan, maka dia harus setiai ketika nazar itu adalah nazar yang baik, nazar yang taat, maka dia harus penuhi. Dan mungkin dia akan mengalami keberatan untuk menjalankannya. Dia mungkin akan ada sikap penyesalan. Kenapa dulu saya bernazar seperti itu? Kembali kepada hadis Tsabit bin Dhahhak, nazara rajulun an yanhara ibilan. Seseorang melakukan nazar. Apa nazarnya? An yanhara ibilan, untuk yanhar. Nah, untuk menyembelih. Apa yang disembelih? Ibil. Ibilan artinya unta. Ibilun, unta. Nah, dan itu bentuk jamak. Apa bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya? Tidak ada. Nah, yang ada datang dalam bentuk jamak saja. Ada bentuk tunggalnya adalah al-ba'ir. Tidak nyambung, tidak sama asal katanya. Ini ibil, ini al-ba'ir. Ibil jamak tidak ada tunggalnya, al-ba'ir adalah bentuk tunggal. Nah, yang berbeda sekali dengan asal katanya al-ibil. Nah, maka ibil adalah bentuk kata jamak tanpa tunggal, sedangkan kalau menginginkan tunggalnya adalah al-ba'ir. Seseorang sedang melakukan ingin bernazar untuk menyembelih seekor unta bibuana yang dia ingin lakukan di tempat yang namanya buwana. Namanya tempat tadi adalah buwana. Di mana buwana itu? Maudhi' fi asfali Makkah. Tempat di lembahnya Makkah. Nah, tempat yang berada di lembahnya Makkah, duna Yalamlam, yang belum sampai daerah Yalamlam. Jarak Makkah menuju Yalamlam sekitar 93 kilo. Bagi orang yang belajar manasik haji dan umrah, maka tidak asing lagi dengan nama Yalamlam. Salah satu tempat miqat bagi orang yang akan menunaikan umrah menuju Makkah, maka yang seurut dari salah satu miqat yang lima adalah untuk wilayah negeri ini, Yalamlam. Nah, maka jaraknya sekitar 93 km dari Makkah. Nah, maka buwana adalah dataran rendah di Makkah yang belum sampai ke daerah Yalamlam. Nah, ada yang menyatakan bahwa itu bukit. Bukit yang berada di daerah Yambu'. Bukit yang berada di wilayah Yambu'. Nah, itulah penjelasan yang bisa kita dapatkan terkait dengan nama buwana. Ketika orang tadi ingin bernazar, fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil atau kita kembali kepada masail yang ketiga. Antum lihat masail yang ketiga. Raddul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil bayyinah liyazulal iskal. Raddu al mas'alah al mushkilah, mengembalikan mas'alah yang jadi problem baginya, al mushkilah, ila al mas'alatil bayyinah, menuju mas'alah yang bayyinah, yang jelas. Yang rancu, tidak jelas, ini boleh apa tidak, bertanya-tanya. Maka mengembalikan pertanyaan itu untuk menuntaskan, untuk mengetahui jawabannya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Adalah orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikir, para ulama, jika kalian tidak mengetahui tentang persoalan-persoalan agama kalian. Jangan diam. Tapi kalian harus menuntaskan dengan cara bertanya. Nah, maka orang ini tadi mengambil sikap apa? Bertanya. Siapa yang ditanya? Sumbernya ilmu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Antum beri tanda di atas kata fasa'alan nabiyya, antum kasih nomor 3. Artinya lihat masalah yang ketiga. Orang ini tadi tidak tinggal diam. Apakah boleh mau menyembelih di buana ataukah tidak? Karena mungkin sempat dengar pada benaknya bahwa buana ini pernah dipakai acara-acaranya mereka. Sehingga untuk memperjelas, untuk melakukan suatu langkah di atas kepastian, khawatir nanti setelah berbuat ternyata hal itu adalah tidak diperbolehkan, maka mendahulukan ilmu, tentunya bertanya kepada yang mengerti. Dan yang ditanya tentunya di masa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terjawablah masalah yang ketiga, raddul mas'alati al-mushkilati ilal mas'alatil bayyinati, menuju masalah yang jelas, liyazula al-iskal. Agar yazul, agar tuntas, agar hilang al-iskal, permasalahan atau problem yang sedang dia hadapi. Nah, faqala, maka ketika Nabi sudah ditanyai pertanyaan tersebut, maka beliau bertanya, balik bertanya kepada orang tadi. Pertanyaan yang pertama, hal kana fiha watanun min awthanil jahiliyyati yu'bad. Hal, apakah, kata beliau, kana fiha, tadinya, padanya, di buana itu, wasanun, ada patung, min awthanil jahiliyah, dari patung-patung sesembahannya kaum jahiliyah, yu'bad, yang disembah. Nah, bisa dipahami? Nah, apakah di sana dulunya ada berhala atau patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah oleh mereka? Lalu maka para sahabat menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. 6. Kita menuju masalah yang keempat. Masail yang keempat, iftisal al-mufti idahtaja ila dhalik. Istifsal itu minta keterangan lebih lanjut. Al-mufti, yang berfatwa. Siapa yang berfatwa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim, seorang ulama boleh minta keterangan lebih lanjut idahtaja ila dhalik, jika hal itu diperlukan. Bukan selalu begitu, setiap ada pertanyaan selalu ditanya lebih lanjut, dirinci, dan dirinci tidak. Tetapi idahtaja ila dhalik, jika itu diperlukan. Nah, ini faedah yang keempat yang bisa kita ambil. Nah, pada pertanyaan itu ada kata wasanun, yang tadi diartikan dengan patung atau berhala. Adapun secara definisi, antum tulis, ma kullu ma ubida min dunillah. kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa yang disembah selain Allah. Maka itu namanya wasanun. Baik itu berupa pohon, baik itu berupa bebatuan, baik itu diukir, dipahat untuk jadi bentuk atau tidak dipahat, maka namanya wasanun. Sudah dipahami? Jadi konteksnya lebih umum kata wasan. Sementara di sana ada kata as-sonam. As-sonam juga artinya berhala. Cuma kalau as-sonam adalah sesuatu yang dibuat jadi bentuk, maka baru namanya as-sonam. Tapi kalau mau kita sebut wasanun, maka tentunya betul, karena wasan adalah lebih umum dibandingkan kata as-sonam. Kemudian saya tanya, kalau wasanun bentuk tunggal, apa bentuk jamaknya wasanun? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Fadhal Ali. Hah? Awzan. Baik, ahsan ta. Ta'al. Nah, saya janji ngasih hadiah. Wasanun jamaknya awzan. Nah, sebagaimana yang antum saksikan setelah kata wasanun. Wasanun min awzanil jahiliyah. Baik. Biar kalian tambah semangat. Jadi insyaallah tidak lupa bahwa wasanun jamaknya awzan. Antum tulis. Ya. Jangan dilihat aja tulisannya. Cara ngasih tanda, kalau tunggal kasih tanda mim. Mim itu rumus atau inisial dari kata mufrad. Mufrad itu tunggal. Tulis di atas kata watanun mim. Di atas kata ausan tulis jim. Jim itu arti dari jamak. Untuk mempercepat atau mempersingkat tulisan. Nah. Hal kana fiha watanun min ausanil jahiliyati yu'bad. Apakah di sana tadinya ada sesembahan dari sesembahan jahiliyah yu'bad? Kita sudah ngerti kata wasanun atau awsan. Berikutnya tentang kata jahiliyah. Nah, jahiliyah adalah nisbat kepada kata al-jahl. Nisbat kepada kata al-jahl. Nah, jahil atau sudah bahasa kita jahil. Apa artinya jahil? Adamul ilmi. Tidak ada ilmu. Orang yang tidak punya ilmu maka namanya jahil. Nah, maka dari situlah asal kata jahiliyah. Nah. Jahiliyah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah jahiliyah yang terjadi sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ jahiliyah ada dua kondisi, sebelum diutusnya Rasul dan sesudah diutusnya Rasul. Adapun dalil bahwa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul, firman Allah jalla wa ala pada surat Al-Ahzab ayat ke-33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah mengingatkan kepada wanita-wanita yang beriman, wala tabarrajna, jangan kalian bertabarruj, berhias diri, bersolek-solek ketika keluar rumah atau ketika tidak di hadapan nam, ketika di hadapan yang bukan mahramnya. Maka Allah ingatkan, wala tabarrujna, jangan kalian wahai para wanita bertabarruj, tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana bertabarrujnya kaum jahiliyah al ula, yang pertama. Yang pertamanya adalah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jahiliyah sebelum diutusnya Rasul adalah jahiliyah yang bersifat umum. apakah masih ada sampai sekarang jahiliyah tersebut yang bersifat umum? Kalau ditanya seperti ini, maka jawabannya sudah berakhir. Nah, kenapa sudah berakhir? Karena Allah sudah turunkan Al-Quran, karena Allah sudah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan kepada jalan yang hak. Maka sejak diutusnya Rasul, maka sudah berakhir jahiliyah yang pertama atau jahiliyah yang bersifat umum. Jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah juz'iyah. Juz'iyah juzuk, artinya bagian-bagian atau bahasa kita parsial. Nah, maka jahiliyah yang kedua masih ada. Nah, masih ada sampai hari ini. Nah, maka wajib bagi seorang yang beriman untuk mempelajari jahiliyah yang bersifat parsial agar kita terselamatkan dari seluruh bentuk kejahiliaan. Salah satu contoh jahiliyah yang bersifat parsial melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati, ada empat dari umatku, pada umatku, min umuril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukuhunna, yang belum bisa mereka tinggalkan sampai hari ini. Yang pertama, at-ta'an fil ansab, mencela terhadap nasab. Yang kedua, al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keturunan. Nah, berbangga dengan keturunan, golongan darah biru ataupun bukan, golongan bangsa Arab ataupun bangsa Ajam, kulit hitam ataupun kulit putih. Yang ketiga, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi terhadap si mayyit. Wal istisqa bin nujum, yang keempat adalah meminta hujan melalui petunjuk bintang-bintang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna. Nah, dari empat tadi saja yang kita saksikan masih terjadi ataukah belum? Masih terjadi atau sudah tuntas? Maka jawabannya masih terjadi di sana sini, baik satu ataupun dua atau sekian yang masih dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai kaum muslimin. Nah, maka oleh karenanya perlu diingatkan bersama, tidak boleh menfonis dengan perkataan semisal annasu fi jahiliyah, manusia ini sekarang dalam kondisi jahiliyah. Hati-hati dengan ucapan seperti itu. Berarti menfonis secara keseluruhan, padahal tidak kesemuanya seperti itu. Ada sekian kelompok, ada individu-individu yang selamat dari perkara-perkara jahiliyah. Sehingga tidak boleh setelah jahiliyah yang umum sudah berakhir, kemudian ada ucapan yang sifatnya menghukumi keseluruhan. An-nasu fi jahiliyah, manusia dalam kondisi kejahiliaan. Kalau menyatakan ada pun sebagian, dengan kata sebagian, beda apa tidak? Sebagian orang masih dalam kejahiliaan, maka tidak vonis secara umum. Maka dalam bahasa pun kita di dalam Islam diajarkan untuk menata nam dengan baik agar terselamatkan lisan kita dari ucapan-ucapan kufur. Seperti halnya dia menyatakan, seandainya bukan saya, niscaya orang itu sudah tertabrak tadi. Nah, ucapan seandainya seperti ini mengandung dosa. Nah, padahal yang menyelamatkan dia adalah Allah melalui orang tadi. Demikian perkataan-perkataan mewakili sebagai contoh untuk kita berhati-hati di dalam menata ucapan ataupun bahasa kita. Kembali kepada kata jahiliyah, kemudian di akhir kata pertanyaan itu yu'bad. Yu'bad artinya disembah, dan itu merupakan sifat dari kata wasanun. Hal kana fiha wasanun yu'bad, apakah di sana sudah pernah dilakukan adanya sesembahan yu'bad yang disembah? Maka yu'bad merupakan sifat dari wasanun. Nah, Sengaja kita rinci satu persatu agar semakin lebih tahu kita terhadap apa yang telah diberikan penjelasan oleh para ulama. Nah, berhubung waktu Isya sudah masuk, itulah yang bisa kita lakukan. Selangkah demi selangkah, tidak perlu kita tergesa-gesa. Antum muraja'ah, lembarannya antum bawa pulang, disimpan, jangan ditelantarkan. Itu ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, walaupun berupa lembaran antum simpan, semoga tentunya mudah-mudahan pada kajian di waktunya bisa ingat untuk dibawa lagi. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.